إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ بِالنَّارِ إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. Masih pada bab yang sama, pada pembahasan Senin sore ini, bi'idnillahi ta'ala kita akan lanjutkan. Qala al-imam Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ahmad bin Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ya'qub, qala, beliau berkata, akhbarana Ishaq ibnu Sa'id ibnu Amr, telah mengkabarkan kepada kami Ishaq bin Sa'id bin Amr, annahu sami'a abahu yuhadithu an ibni Abbas annahu qala, bahwasanya Ishaq bin Sa'id bin Amr mendengar ayahnya menceritakan sebuah ucapan, pelajaran dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya beliau berkata, ihfadu ansabakum, jagalah nasab-nasab kalian, jagalah nasab-nasab kalian, tasilu arhamakum, sambunglah kerabat kalian, fa innahu la bu'da birrahim idza qarrabta wa in kanat ba'idah, karena sesungguhnya tidak dianggap jauh dengan kerabat yang ada hubungan rahim apabila engkau mendekat walaupun jaraknya jauh, wala qurba biha idza ba'atta wa in kanat qariba, dan tidak dianggap dekat dengan kerabat yang ada hubungan rahim. Apabila engkau menjauh walaupun jaraknya dekat dengannya. Wa kullu rahimin atiyah yaumal qiyamah amama sahibiha tashhadu lahu bisilah in kana wasalaha wa alaihi biqati'ah in kana qata'aha. Dan setiap hubungan kekerabatan yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan, rahim ini barakallahu fikum akan Allah wujudkan, atiyah akan datang pada hari kiamat di hadapan orang yang melakukan ya menjalin hubungan kekerabatan saat di dunia, rahim tersebut barakallahu fikum dia datang di hadapan orang yang biasa melakukannya, bersaksi bahwasanya orang tersebut telah menyambung hubungan kekerabatan apabila dia memang menyambungnya. Wa alaihi biqati'ah, dan rahim akan datang pada hari kiamat untuk memberi saksi kepada dia ya sebagai bentuk ancaman ya, dikarenakan dia barakallahu fikum memutus hubungan kekerabatan in kana qata'aha, apabila memang dia memutus hubungan kekerabatan saat di dunia. Barakallahu fikum, apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini bukanlah hadis. Ini ucapan beliau barakallahu fikum, namun sanadnya ya sahih. Dari ucapan beliau memang sahih. Berarti barakallahu fikum ini mengandung asar atau nasihat dan didukung oleh hadis barakallahu fikum, hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka pada ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas terdapat pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, masyru'iyatu hizbil ansab. Masyru'iyatu hizbil ansab disyariatkan untuk menyambung atau menjaga nasab. Disyariatkan untuk menjaga nasab. Maksudnya menjaga nasab barakallahu fikum itu diketahui. Ya, telah lewat pembahasannya. Dicari tahu nasab kita ini ke atas ke siapa? Ayah kita, ayahnya ayah siapa? Terus, ayahnya dari kakek siapa? Terus. Alhamdulillah kalau sampai pada Nabi Adam. Jadi buku tebel itu ya, mungkin 1 meter tebalnya barakallahu fikum itu ya masih kurang karena nulis nasabnya. Walaupun tebalnya 1 meter. Ya, bapaknya bapak, bapaknya bapak, bapaknya kakek, terus sampai Nabi Adam alaihissalam. Barakallahu fikum. Mana Muhammad? Nabi Adam kakekmu apa bukan? Hah? Kakekmu? Kakekmu seorang nabi ya? Hah? Ya, Him, kakekmu seorang nabi, Him. Nabi Adam kakekmu bukan? Buyut. Ya, anggaplah buyut. Moyang malahan. Hah? Ya. Kita semua keturunan Nabi Adam. Imam Ahok itu keturunan Nabi Adam bukan? Keturunan. Jadi keturunan Nabi Adam itu ada yang muslim, ada yang kafir. Ketika Nabi alaihissalam dimikrojkan ke langit, barakafikum di langit, ya, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, ya. Nabi Adam alaihissalam bertanya, siapa ini barakafikum? Maka disebutkan oleh malaikat Jibril, diperkenalkan, ini adalah Muhammad barakafikum. Kemudian Nabi Adam alaihissalam apabila menoleh ke arah kanan, beliau tertawa, tersenyum. Apabila menoleh ke arah kiri, beliau menangis. Karena di arah kanannya ini adalah orang-orang yang dari keturunannya yang masuk surga. Ya, sementara di kiri Nabi Adam orang-orang yang barakafikum masuk neraka. Barakafikum. Disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi dengan sanad yang sahih. Barakafikum. Jadi kaidah yang pertama, masyru'iyatu hifdzil ansab, disyariatkan untuk menjaga nasab. Ya. Ihfazu ansabakum. Barakallahu. Termasuk menjaga nasab, ya, itu tidak hanya diketahui siapa saja nasabnya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan perselisihan para ulama, nasab itu siapa? Ada yang menyebutkan khusus ke atas. Ayah kita, kakek kita, terus. Buyut kita, eyang kita, terus. Ada yang menyatakan, ya, yang padanya ada hubungan rahim. Berarti empat golongan. Ya, bapak kita ke atas, ibu kita ke atas. Barakallahu'alaikum. Kemudian anak kita, cucu kita, terus ke bawah. Terus ke samping. Ke samping dari arah kita, ya, adik kita, kakak kita, pokok saudara atau saudari kita, terus ke bawah, berarti keponakan kita, anak keponakan kita, ya, terus ke samping dari pihak orang tua, paman kita, ya, bukan ke atas, tapi paman kita, kemudian ke bawah, ya, sepupu. Sepupu barakafikum itu termasuk rahim, tapi yang boleh dinikahi. Barakafikum. Jadi menjaga nasab itu tidak hanya dihafal, tapi juga menjaga agar tidak terjadi barakafikum, ya, perselisihan dengan mereka. Kata sahabat yang mulia Umar bin Khattab pada pertemuan sebelumnya, ya, bisa jadi, bahkan beliau bersumpah demi Allah, bisa jadi ketika kalian mengetahui nasab kalian, ternyata ada clash antara Anda dengan yang termasuk nasab kalian, maka akan menjadi lunak, tidak jadi melanjutkan perselisihan. Ini diantara barakafikum, ya, faedah mengetahui nasab kita. Faedah yang kedua pada ucapan Abdullah bin Abbas, masyru'iyatu silaturrahim, disyariatkannya menyambung hubungan kekerabatan. Bahkan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Naam barakakum. Sekarang pertanyaan imam. Apa hakikat menyambung hubungan kekerabatan? Apabila diputus. Berbuat baik kepadanya. Naam. Barakakum. Disebutkan pada banyak, ya, penjelasan para ulama dari hadis Nabi, laisal wasil bil mukafir. Orang yang menyambung hubungan kekerabatan itu bukan orang yang barakakum kalau disambung baru menyambung. Bukan itu kenyataannya, hakikatnya. Tapi orang yang apabila diputus hubungan kekerabatannya, dia malah menyambung berbuat baik. Nah, itu hakikat menyambung hubungan kekerabatan. Barakallahu fikum. Jadi faedah yang kedua, disyariatkannya menyambung hubungan kekerabatan dan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Yang ketiga, faedah yang ketiga. Pada ucapan Abdullah bin Abbas, فَإِنَّهُ لَا بُعْدَ بِالرَّهِمْ إِذَا قَرَّبْتَ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدًا. Dan tidak dianggap jauh dengan kerabat yang memiliki hubungan rahim, di saat engkau mendekat, itu tidak dianggap jauh, walaupun jaraknya itu jauh. Rumahnya mana? Ya, Sabang. Masya Allah. Tapi dia mendekat. Maka, barakallahu fikum, kata Abdullah bin Abbas, tidak dianggap jauh. Masih dianggap dekat. Walaupun jaraknya jauh. Kenapa? Iza qarrabta. Apabila engkau ya berupaya mendekat. Dan mendekat, menyambung hubungan kekerabatan, itu tidak semata-mata harus datang ke rumahnya. Ya, tidak semata-mata harus datang ke rumahnya. Tidak dipersyaratkan harus bertemu datang ke rumahnya. Tapi memang, ya, sebagian para ulama menyebutkan, dan ini yang afdol, selagi dia mampu datang ke rumahnya, berkunjung, barakallahu fikum, dengan badannya, maka ini lebih afdol, ya. Barakallahu fikum. Maka menyambung hubungan kekerabatan bisa dilakukan dengan murasalah, saling SMS, WA, ya, atau via Telegram, ya, jangan Facebook, Facebook nggak boleh, ya, hukumnya, barakallahu fikum. SMS, telepon, atau saling memberi hadiah, kirim paket, ya, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum saling mengunjungi baik ketika sakit maupun tidak. Dan termasuk menyambung hubungan kekerabatan kata para ulama bid'a dengan doa. Dan tidak harus disampaikan. Ya, saya ini habis mendoakan kamu ya. Maka saya ini tidak memutus hubungan kekerabatan denganmu. Tidak harus disampaikan barakallahu fikum. Dengan ucapan Abdullah bin Abbas yang kata beliau tidak dianggap jauh dengan kerabat yang memiliki hubungan kekerabatan apabila engkau mendekat dengannya walaupun jaraknya itu jauh, itu tidak dianggap jauh. Ini menunjukkan silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan itu bisa mendekatkan sesuatu yang jaraknya jauh. Kalau ada pepatah, jauh di mata, apa? Dekat di hati, ya ini, ya. Apa dalilnya? Ya ini, ya. Yang terpuji dalilnya ini. Jauh di mata, dekat di hati. Bukan jauh di mata, dekat di HP. Cuma urusan bisnis, tok, ya. Barakallahu fikum. Gak ada urusan bisnis, udah. Ya, blokir sudah. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan dalam hadis. Sesama kaum muslimin, mereka itu satu tubuh. Dalam kasih sayang, dalam kelembutan. Apalagi kaum muslimin yang dia adalah, barakallahu fikum, masih ada hubungan kekerabatan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, masalul mu'minin, permisalan kaum mu'minin, fi tawaddihim, dalam kasih sayang antara mereka, wa tarahumihim, ya, dan dalam hal kelembutan di antara mereka, rahmah di antara mereka, wa ta'atuhihim, dan dalam hal menyambung hubungan dengan mereka, mathalul jasad, bagaikan satu tubuh. Idza staka minhu utwun tada'a lahu sa'irul jasad bisyahr walhuma. Apabila salah satu anggota tubuh badan manusia itu mengalami sakit, mengalami luka, barakallahu, maka seluruh tubuh juga merasakan sakitnya. Ya, terkadang dia harus begadang malam karena tidak bisa tidur, dan terkadang dia demam walaupun bisa tidur. Barakallahu. Jadi permisalan kaum muslimin dengan yang lainnya itu bagaikan satu tubuh. Barakallahu. Ketika ada orang ya sakit yang namanya udun. Udun bahasa Indonesianya apa? Bisul. Naam, bisul. Yahim ya. Bisul. Barakabikun. Di mananya? Pas di hidungnya. Barakabikun. Ketika ruko, cenut-cenut, ketika sujud, apalagi, ya. Barakabikun. Maka terasa sakit semuanya. Ya. Kadang tidak bisa tidur, begadang malam. Barakabikun. Kadang dia demam, walaupun bisa tidur. Sakit gigi pun demikian. Ya, enggak bisa tidur, ya. Maka kaum muslimin di antara mereka demikian, mengalami kalau ada saudaranya yang sakit, kita barakallahu terpanggil, ya, untuk ingin menjenguknya, ya, terpanggil untuk mendoakannya. Pada barakallahu kesendirian, tidak harus di hadapannya. Namun di sini bukan menjadi dalil. Kalau begitu kita harus akrab dengan kelompok-kelompok yang ada, tidak mempermasalahkan kebid'ahan mereka. Ya. Bersatu, barakafikum, saling toleran pada apa yang kita perselisihkan, barakafikum, jalan bersama pada apa yang kita sepakati. Akhirnya ketika dia menjadi kelompok yang sesat, barakafikum, ya, kita rangkul dengan dalil ini. Barakafikum. Kalau dalil ini itu hanya kasih sayang, barakafikum, dalam hal keislaman. Tapi terlepas dari permasalahan prinsip, tetap di situ diambil sikap. Diambil sikap. Barakafikum. Kalau dia adalah orang yang harus disikapi, tetap disikapi. Ya. Tetapi barakahikum bukan kemudian ya tidak ada ikatan kasih sayang sama sekali. Barakahikum. Terlebih lagi ketika kaum muslimin tersebut kerabat kita, maka lebih layak untuk kita ini barakahikum menyayangi mereka daripada yang bukan kerabat. Ketika sakit barakahikum, ya. Tidak pernah ngasih kabar, tiba-tiba meninggal dunia baru tahu. Barakabikum. Padahal rumahnya mana? Dekat. Ya, masih satu kabupaten. Barakabikum. Kemudian kaidah yang berikutnya. Ar-Rahim Atiyatun Yawmal Qiyamah Sahidatan li sahibiha. Rahim barakafikum perbuatan rahim, maksudnya amalan rahim, silaturahim, itu nanti pada hari kiamat akan barakafikum Allah wujudkan dalam bentuk rahim, barakafikum, ya, yang akan datang sebagai makhluk, akan datang barakafikum pada hari kiamat bersaksi kepada orang yang biasa melakukan hubungan kekerabatan, menyambung hubungan. Bersaksinya ini dengan saksi yang baik, bahwasanya dia telah melakukan hubungan silaturahim. Sebaliknya, orang yang dia memutus hubungan kekerabatan, maka pada hari kiamat, ya, rahim tersebut barakafikum menjadi saksi juga, namun dalam bentuk ancaman, ya, menjadi saksi bahwasanya orang tersebut telah memutus hubungan kekerabatan. Barakafikum. Kemudian faedah yang berikutnya, fadlu silaturahim, keutamaan menyambung hubungan kekerabatan, keutamaan menyambung hubungan kekerabatan. Barakafikum. Di antaranya apa? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan saksi, ya, sebagai bentuk pujian untuk orang yang melakukan, ya, amalan silaturahim. Yang berikutnya, faedah yang berikutnya, haramu qati'atir rahim, haramnya memutus hubungan kekerabatan. Haramnya memutus hubungan kekerabatan. Barakallahu. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya. Pada bab yang berikutnya ini, barakallahu fikum, hadisnya dhaif. Maka kita tidak baca, namun langsung lompat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu maulal qawmi min anfusihim. Bab pembantu sebuah kaum yang berasal dari mereka sendiri. Maksudnya barakafikum, pembantu atau maula, bukan budak, barakafikum, ya, itu apabila berasal dari golongan mereka, ya, maka tetap wajib untuk berbuat ihsan kepadanya. Ayat kita baca. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Amr ibnu Khalid, telah menceritakan kepada kami Amr bin Khalid qala, beliau berkata, haddatsana Zuhair, telah menceritakan kepada kami Zuhair qala, beliau berkata, haddatsana Abdullah Ibnu Utsman qala, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Utsman, beliau berkata, akhbarani Ismail Ibnu Ubaid, telah mengkhabarkan kepada kami, kepadaku Ismail bin Ubaid, an abihi Ubaid, dari ayahnya yang bernama Ubaid, an Rifa'ah Ibni Rafi', dari Rifa'ah bin Rafi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda li, ya, li Umar, kepada Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, Nabi bersabda kepada Umar, ijma'li qaumak, kumpulkanlah kaummu wahai Umar, ya, datang kepadaku. Fajama'ahum, maka sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan mereka. Falamma hadaru baban nabi alaihi salatu wasalam dakhala alaihi Umar faqala, maka tatkala mereka sudah hadir di depan pintu rumah Nabi alaihi salatu wasalam, maka barakakum Umar bin Khattab minta izin masuk, ya. Kemudian faqala, mengatakan, qad jama'tu laka qaumi, sungguh aku telah mengumpulkan kaumku untuk menghadapmu wahai Nabi. Fasami'a dzalikal ansor, maka orang-orang Ansor mendengar. Faqalu, barakakum, maka mereka mengatakan, qad nazala fi Quraisy al-wahyu, telah turun kepada suku Quraisy, ya, sebuah wahyu. Faja'a al-mustami' wan naziru ma yuqalu lahum, maka datang orang yang ingin mendengar, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi. Datang orang yang ingin melihat apa yang akan dikatakan oleh Nabi kepada mereka. Faharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam beliau keluar dari rumahnya. Faqama baina adhurihim, faqama baina adhurihim, barakallahu. Maka Nabi berdiri menghadap mereka atau di hadapan mereka. Faqala, Nabi menyatakan, hal fikum min ghairikum, apakah di tengah-tengah kalian ada orang-orang selain kalian, suku selain kalian? Qalu, maka mereka mengatakan, na'am, nah, ini orang-orang Quraisy. Fina halifuna wabnu ukhtina wa mawalina, di tengah-tengah kami ada orang yang ada ikatan janji kepada kami, dengan kami, dan di tengah-tengah kami ada anak dari saudari kami, dan di tengah-tengah kami ada maula pembantu kami. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, halifuna minna wa ibnu ukhtina minna wa mawalina minna, orang-orang yang ada ikatan janji dengan kita itu termasuk golongan kita, anak laki-laki dari saudari kita termasuk golongan kita, dan pembantu-pembantu kita termasuk golongan kita. Wa antum tasma'un, dan kalian mendengar, inna awliya'i minkum al-muttaqun, sesungguhnya penolong-penolongku adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Ini penolong Nabi itu orang-orang bertakwa, bukan orang-orang munafik, bukan orang-orang kafir. Fa in kuntum ulaika fadzaka, apabila kalian termasuk orang-orang yang bertakwa, maka itulah yang dicari. Wa illa fanduru, dan apabila tidak, maka tunggulah, lihatlah. La ya'tin nasu bil a'mali yawmal qiyamah wa ta'tuna bil asqal, manusia pada hari kiamat. Ya, ada yang tidak datang dengan membawa amalan-amalannya, namun mereka berkafikum datang membawa ya perkara-perkara yang berat, yang menyusahkan. Barakafikum fayu'radu ankum, lalu dipalingkan dari kalian. Summa nada wa qala, kemudian ya Nabi menyeru dengan ucapan beliau, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Wa rafa'a yadayhi yabi'uhuma ala ru'usi Quraisy. Maka barakatikum, beliau mengangkat kedua tangannya, ya, yang barakatikum diisyaratkan, ya, di atas pembesar-pembesar tokoh-tokoh Quraisy. Ayyuhan nas, inna Quraisyan ahlu amanah. Wahai manusia, sesungguhnya suku Quraisy mereka adalah orang-orang yang ahlu amanah, yang amanah. Man bawabihim, barang siapa yang berbuat semena-mena dengan suku Quraisy. Qala Zuhair azunnuhu qala al-awathir. Barakafikum, Zuhair seorang perawi, ya, menganggap yang dimaksud Quraisy ini adalah orang-orang barakafikum, tokoh-tokoh mereka, ya, yang terpilih. Qaddahallahu limin kharabihi, limin kharaihi, na'am. Barang siapa yang berbuat semena-mena terhadap orang Quraisy, maka Allah akan telungkupkan, ya, orang tadi, ya, di atas hidungnya. Yaqulu dzalika tsalatsa marrat, Nabi menyatakan demikian 3 kali. Barakallahu. Lumayan panjang apa yang disampaikan, ya, oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Shahih Al-Adabul Mufrad atau Adabul Mufrad. Barakafikum. Naam. Jadi dari sini kita akan mengambil satu faedah. Untuk faedah yang berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Faedah yang bisa diambil pada hadis ini, barakafikum, terkait dengan hirsus sahabah. Semangatnya para sahabat untuk mengamalkan, untuk menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini apabila kita perhatikan barakakum, di saat Nabi menyatakan kepada sahabat yang mulia Umar bin Khattab, ijma'li qaumak, kumpulkanlah kaummu untuk menghadapku. Fajama'ahum, maka Umar bin Khattab segera mengumpulkan mereka. Tidak menunda-nunda. Barakakum. Ini menunjukkan para sahabat mereka, mereka adalah asyaddun nas hirsan ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling bersemangat untuk mengamalkan sunnah Nabi, untuk mengamalkan perintah Nabi. Barakakum. Khairun nasi qarni, kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni para sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang datang setelahnya. disebutkan dalam surat An-Nur ayat ke-51. Dan ini merupakan di antara sifat para sahabat. Surat An-Nur ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulul mu'minin." Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman. "Idza du'u ila Allahi wa rasulihi." Apabila diseru untuk bersegera menghadap Allah dan Rasulnya. "Liyahkuma bainahum." Agar diputuskan di tengah-tengah mereka sebuah perkara. "Ayyakulu sami'na wa ato'na." Mereka mengatakan, "Kami mendengar dan kami taat." Cepat. "Wa ulaika humul muflihun," kata Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ya, di dunia beruntung, mulia. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam jannahnya. Allah taala jauhkan dan selamatkan mereka dengan atau dari api neraka. Barakallahu. Bersegera. Apa yang Allah haramkan, ditinggalkan. Apa yang Allah perintahkan, segera dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Barakallahu. Sami'na wa ato'na. Tidak kemudian barakallahu mengambil-ngambil alasan yang lain. Ini di antara sifat para sahabat yang harus dicontoh oleh kita semua. Wallahu ta'ala bissawab. Wallahu yahdina. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu barakatuh.